memang wis bosen. Padahal aku wongi setia, aku mung didadek ke pelarian ya. Oh, bubar masalah ora wes-wes dek. Jo mikir no awa edewe, senajan ngono ora bakal ku lali. Aku terus no koe rasa ditakon, wes dilakoni ora sah dikongkon. Kowe malah ngono dek opo iki jenenge takdir. Awakku panas hatiku gosong. Loro untuk ku mikir no awakmu, ket wingi pengira ono kabarmu. Opo kowe lagi ora ono pulso. Oh yeah, yeah. Awakku wis koyo wong ora normal. Kowe ngomong marang aku santai yo mas. Len aku salah ku njaluk pangapuro. Awakku mau dewe anurin nang dunyo. Isuwe ora ketemu pengen cerita. Suwe suwe suwe suwe suwe. Sajujure ora relo, aku ora terima. Kue metu karongnya pocah, tukang angon si nebeda tipo. Tukang angon bebe. Pengen tiga pangapu si awakku menino. Nunga purwo kerto cerita. Cipul koe ambe anak lio. Dere molu ngombe wong lio. Sopo hatiku jan loro rapopo rapopo. Aku mau pensa tapi ya wes lah. Senajan terus no ya wes seklas wae lah. Oh yeah. Dek last trio jodoh mengono to dek ambe kulo. Kue cedak bela nang liyo pura rido. Kue ninggal no aku opo kowe teko. Dek last trio jodoh mengono to dek wong aku ise tresno. Awakku mau dewe aku.